الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita masuk ke bab mangkana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah dakhalal jannah, ia pasti masuk surga. Hadis ke-43. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'im. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memakai baju putih dalam keadaan sedang tidur. Summa ataituhu wa qad istayqad. Kemudian aku mendatangi beliau dalam keadaan beliau sudah bangun. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ia wafat di atas la ilaha illallah, kecuali ia pasti masuk surga. Qultu, lalu aku berkata, kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in sarak, kata Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri. Qultu wa in zana wa in sarak, Abu Dzar bertanya lagi, walaupun dia berzina dan mencuri ya Rasulullah. Qala wa in zana wa in sarak, kata Rasulullah, iya, walaupun ia berzina dan mencuri. Qultu wa in zana wa in sarak, Abu Dzar bertanya lagi, walaupun dia pernah berzina dan mencuri ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak ala ragmi anfi Abi Dzar, walaupun ia pernah berzina dan mencuri, walaupun Abu Dzar tidak suka. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bi hadza qal wa in ragima anfu Abi Dzar. Dan adalah Abu Dzar apabila menyampaikan hadis ini, beliau berkata, walaupun Abu Dzar tidak suka. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz atani atin min rabbi basyarani annahu man mata min ummati la yushrik billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in sarak, qala wa in zana wa in sarak. Ada malaikat yang datang kepadaku dari Rabbku dan memberikan aku kabar gembira. Wa siapa saja yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, ia pasti masuk surga. Aku berkata, kata Rasulullah, walaupun ia pernah berzina dan mencuri. Maka malaikat itu berkata, iya, walaupun ia pernah berzina dan mencuri. Nah, di sini akhi, kita ambil faedah. Yang pertama yaitu fadlu man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah semata. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Pak, ada yang pura-pura. Iya. Nah, ini disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kehilangan kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ia melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka yang seperti ini, Pak, la ilaha illallahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia meminta mayat yang ada dalam kuburan, tapi dia beristighosah kepada orang yang sudah meninggal dunia, tapi dia memakai jimat-jimat. Ini kesyirikan yang merupakan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia melakukan kesyirikan, tetap la ilaha illallahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun ia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Apa itu? Itu maksiat. Maksiat-maksiat, terlebih maksiat-maksiat yang sifatnya besar, itu mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah. Karena kemarin kita sudah sebutkan bahwa la ilaha illallah itu ada berapa syarat? Hah? Hah? Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang lain? Empat. Ada lagi yang lain? Tujuh. Ada lagi yang lain? Sepuluh. Ya, kita pernah sampaikan buat syarat la ilaha illallah ada delapan. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang ketiga apa? Qabul, menerima. Yang keempat apa? Yang qiyad, tunduk dan patuh. Yang kelima apa? Jujur. Yang keenam apa? Ikhlas. Yang ketujuh apa? Mahabbah, cinta. Yang kedelapan apa? Berlepas dari kesyirikan. Berlepas dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyebutin 8? Ilmu, yakin, qabul, tunduk patuh, jujur, ikhlas, mahabbah, iya, berlepas diri, bara' dari kesyirikan. Apalin ya, jangan sampai gak apal ini. Ini dasar sekali masalahnya. Nah, kalau ternyata dalam merealisasikan 7 syarat la ilaha illallahnya ini kurang, contoh misalnya ketundukannya kurang sehingga ia masih mengikuti hawa nafsu, masih melakukan perbuatan maksiat, berarti dia kurang dalam merealisasikan la ilaha illallah. Atau misalnya di dalam keikhlasannya kurang, masih jatuh kepada syirik kecil, berarti ini meniadakan kesempurnaan la ilaha illallah, tapi tidak menghilangkan sama sekali la ilaha illallah. Maka orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang melakukan dosa besar akibat daripada apa? Kurangnya merealisasikan daripada syarat la ilaha illallah. Apa itu? Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cintanya kurang. Ya, kejujurannya juga kurang. Sebab kalau dia memang betul-betul jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak akan melakukan dan terus-menerus berbuat maksiat dosa-dosa besar itu. Maka ya akhi, bedakan antara orang yang la ilaha illallahnya batal dengan orang yang la ilaha illallahnya hilang kesempurnaannya. Kalau batal artinya tidak diterima alias hilang. Ya. Kalau dia hilang kesempurnaannya artinya dia masih seorang muslim. Makanya dalam hadis ini disebutkan, walaupun dia pernah berzina dan mencuri, kata Rasulullah, ya, walaupun berzina dan mencuri, artinya kalau ia wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan ia pernah berzina dan mencuri dan belum bertaubat darinya, tetap ia mendapatkan apa? Hah? Jaminan masuk surga. Karena orang yang dijamin masuk surga itu ada dua macam. Orang yang masuk surga itu ada tiga macam. Ini pernah saya sampaikan juga. Orang yang masuk surga itu ada tiga macam. Macam yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dihisab enggak, diadab enggak. Siapa dia? Orang yang sempurna, la ilaha illallah. Yang disebutkan dalam hadis, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tidak minta diruqyah, kata Rasulullah. Mereka itu tidak berobat dengan cara kai. Mereka itu tidak menganggap sial tatayur, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini sifat yang Rasulullah sebutkan, mereka masuk surga tanpa hisab dan adab. Artinya tawakal mereka kepada Allah sempurna sudah. Yang menunjukkan akan kesempurnaan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu yang masuk surga dengan hisab tapi tidak diadab. Yang masuk surga dengan apa? Dihisab, tapi dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi tidak diadab, tidak. Tidak diadab disebabkan kenapa? Karena bisa jadi dapat syafaat. Kenapa? Orang yang tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah orang-orang yang memang dia di dunia dapat melakukan dosa. Melakukan dosa waktu di dunia sehingga mengharuskan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hisab ada dua macam, ada hisab berat dan ada hisab apa? Mudah. Hisab mudah itu apa sih? Yaitu yang disebut dengan al-ard. Di mana seorang hamba hanya diingatkan saja dosa-dosanya waktu di dunia. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi demikian. Nanti Allah akan berfirman kepada seorang hamba ketika menghisab seorang mukmin itu. Allah letakkan penutup, lalu Allah mengatakan, "Kamu ingat dosamu ini, kamu ingat dosamu itu, kamu ingat dosamu ini." Sementara si hamba mengakui akan dosa-dosa itu semua. Lalu kemudian Allah berfirman, "Qad satartu lahalaka fid dunya." Waktu di dunia aku telah menutupi dosamu. Dan di hari ini aku pun tutupi dosamu. Allah maafkan dia. Berarti dia termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Syafaat dari Rasulullah atau syafaat dari kaum mukminin atau dari syafaat dari siapa? Dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia pun tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang waktu di dunia berbuat dosa tapi mereka berbuat amalan saleh dan ternyata amalan salehnya lebih berat daripada dosa-dosanya. Mereka waktu di dunia yang masya Allah merealisasikan tauhidnya itu sempurna, Pak. Sehingga itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang sangat banyak, masya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Yusahu birajulin yaumal qiyamati min ummati." Pada hari kiamat nanti akan dipanggil seorang laki-laki. Fatu'radu lahu tis'atun watis'una sijillan. Maka akan ditampakkan kepada laki-laki ini 99 catatan. Setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Lalu kemudian Allah berfirman kepada si hamba ini apa? Atunkiru hadha ya abdi. Apakah kamu mengingkari dosa-dosamu ini hai hambaku? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamatka katabatil hafizun. Apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Si hamba berkata, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, alaka udzur. Kamu punya alasan? Si hamba mengatakan, tidak punya ya Allah. Masya Allah. Apa yang terjadi? si hamba ini sudah merasa yakin akan diazab oleh Allah. Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah. Kamu mempunyai kebaikan di sisi kami. Dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Maka apa kata si hamba ini kepada Allah? Ya Rabb, ma dil bitaqa binisbati li tilka sijillat. Ya Allah, apa hebatnya kartu yang kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Maka Allah berfirman, innaka la tudlam, kamu tidak dizalimi. Diambillah timbangan, disimpan satu kartu yang kecil itu di satu neraca, disimpan 99 catatan dalam satu neraca, ternyata lebih berat kartu la ilaha illallah. Maka Allah memaafkan dosa-dosa. Makanya kata para ulama, ini menunjukkan bahwa semakin seorang hamba sempurna dalam merealisasikan la ilaha illallah, maka semakin kuat meleburkan dosa-dosanya sebanyak apapun juga. Ya. Nah, ini akal Islam. Adapun yang ketiga, ini yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Ya, orang-orang yang masuk surga dengan dihisab dan diadab. Namun mereka tidak kekal dalam api neraka. Siapa mereka? Mereka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka terus menerus berbuat dosa besar sampai mereka meninggal dunia. Ya. Dan ia wafat di atas la ilaha illallah, dan ia tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka orang seperti ini di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan ia, dan kalau Allah kehendaki, Allah tidak akan maafkan ia. Namun ahlu sunnah wal jamaah semua sepakat, Pak, bahwa orang jenis ini tidak kekal dalam api neraka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikutip Imam Al-Hakim, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Pasti akan keluar dari api neraka, kata Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji dari apa? Keimanan. Sebesar biji sawi keimanan, kata Rasulullah, akan keluar dari api neraka. Tapi ingat, Pak, ini yang saya jelaskan ini bukan dalam rangka menganggap remeh dosa, ya. Karena mungkin orang yang berbuat dosa ketika mendengar ini bukannya taubat tapi malah tambah angot. Ah, yang penting saya tidak berbuat syirik. Kalau saya mati di atas tauhid, ujung-ujungnya juga ke surga. Paling di neraka 2 hari 3 hari. Emangnya satu harinya neraka berapa hari sih? Ya, 40 ribu tahun. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, ya, saya sedang menjelaskan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang status pelaku dosa besar. Bukan saya sedang memberikan kesan seakan-akan kita meremehkan dosa besar. Maka dari itulah orang-orang yang berbuat dosa besar seperti zina, mencuri, ketika mendengar hadis ini jangan seakan-akan dikasih angin segar, Pak. Karena dalam hadis ini katakan apa? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, antum jangan bacakan hadis ini kepada para pelacur. Nanti mereka malah enggak taubat tuh, Pak. Iya. Makanya kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Harus dijelaskan apa makna hadis ini. Karena kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong menuju kekafiran. Artinya, orang yang terbiasa di atas dosa-dosa besar, lama-lama akan menjerumuskan kepada kekafiran. Makanya mereka yang mengatakan, ah yang penting saya mati di atas tauhid, siapa yang jamin Anda mati di atas tauhid? Kalau Anda terus menerus berbuat dosa besar, apa Anda tidak takut kalau ternyata Allah jerumuskan Anda kepada apa? Kekafiran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi perintah Rasul akan diancam dengan salah satu dari dua. Ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada, kata Allah, orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman ini. Silakan pilih mana yang Anda mau. Tidak ada yang ketiga. Dan dua-duanya pahit. Imam Ahmad ketika ditanya tentang makna fitnah, beliau ketika menafsirkan makna hadis ayat tadi, kata Imam Ahmad, apa? Atadruna mal fitnah. Tahukah? Kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Allah untuk ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Hiya syirk. Ia adalah kesyirikan. Dan Allah sering menyebut syirik itu dengan kata fitnah dalam Al-Quran, Pak. Ya. Contoh firman Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka supaya sampai tidak ada lagi terjadi fitnah. Kata para ulama, fitnah yang dimaksud di sini apa? Syirik. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, hendaklah waspada orang yang menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah. Artinya, kata Imam Ahmad, dia dijadikan condong hatinya kepada kekufuran. Dijadikan hatinya condong kepada kesyirikan. Mengerikan, kan? Maka ini menunjukkan kita jangan menganggap remeh dosa besar. Demikian pula dosa kecil. Karena itu semuanya ya akhir dihlizul kufur. Ya bisa menjadi corong kepada apa? Kekafiran. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam. Azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua yang bisa kita petik. Anna man waqa'a fil kaba'ir, bahwa orang yang jatuh kepada dosa besar, bahwa tahtal masyi'ah, maka ia di bawah kehendak Allah. Walakinnahu la yukaffar, tapi ia tidak dikafirkan. Ya. Beda dengan orang khawarij. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa madhab khawarij itu menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kafir murtad dari agama Islam. Ini khawarij nih, Pak. Orang khawarij mengatakan apa? Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Orang yang berzina karena ia tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Orang yang mencuri ia tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Orang yang minum arak tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Orang yang main judi tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Orang yang berdusta tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Sehingga menurut orang khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Kenapa? Karena dia sudah tidak berhukum dan hukum Allah. Ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa orang pelaku dosa besar itu hukumnya apa? Tidak kafir. Tapi ia di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya apa? Di zaman sekarang orang-orang yang berkata begini, orang yang pemimpin kita tidak berhukum hukum Allah, sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kita katakan tidak berhukum dengan hukum Allah itu dalam masalah apa? Orang yang berbuat maksiat berhukum dengan hukum Allah? Tidak, tidak. Semua orang yang berbuat maksiat tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau Anda katakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir secara mutlak, bas, berarti pelaku dosa besar pun kafir semuanya. Dan inilah hakikat mazhab Khawarij. Ya. Kalau ada orang berkata dia tidak mau menjalankan kitabullah, tapi yang mana? Tidak menjalankan apa hukum-hukum Islam seperti rajam. Kita katakan, akhi, emang hukum Islam itu cuma rajam. Akidah bukan hukum Islam. Masalah-masalah yang berhubungan dengan zina, mencuri bukan hukum Islam. Ya. Sekarang kalau misalnya ada orang yang makan riba, riba itu hukum Islam bukan? Bukan. Maka dari itulah hati-hati, akhi. Ya, orang yang memutlakkan bahwa siapa yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, dia bisa masuk kepada keyakinan apa? Khawarij. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa? Tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sudah sampai derajat murtad dari agama Islam. Ada yang masih dia sebagai seorang muslim tapi pelaku dosa besar, fasik. Maka ini ada perinciannya dalam kitab-kitab akidah sebagaimana sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Yang jelas, akhi, kita tidak pernah menyetujui berhukum dan hukum selain Allah. Wajib hati kita mengingkarinya. Ya. Dan wajib kita berusaha untuk memberikan dakwah dan nasihat. Kita tidak mengatakan kafir bukan berarti kita setuju loh, Mas. Kita tidak boleh setuju. Kita ingin hukum Allah itu ditegakkan di muka bumi, tapi masalahnya apa? Untuk menegakkan hukum Allah ini kan enggak mudah. Mudah enggak? Oke. Kita yang hidup di masyarakat aja untuk menegakkan hukum Allah mudah tidak, Pak? Di keluarga kita aja susah banget loh, Pak. Antum pengen kawin, mak masih pengen, pokoknya ada orkes, dangdutan dan yang lainnya. Aduh, masya Allah, susah banget. Ada lagi, pokoknya harus ikut cara adat, suruh mandi kembang, suruh nendang telur. Susah banget kan? Masyarakat kita ini terkadang kuat banget berpegang kepada adat, walaupun adat itu tidak sesuai dengan apa? Syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Maka ya akhi, di zaman ini memang luar biasa ya untuk betul-betul bisa menerapkan ya hukum Allah pada diri-diri kita sendiri saja masih berat sekali. Allah musta'an wa al-hitiklan. Kita lanjutkan. Bab qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rezeki kalian bahwasanya kalian mendustakannya. Maksudnya mendustakan bahwa rezeki itu nikmat dari Allah. Dengan cara apa? Menisbatkan kepada selain Allah. An Zaid bin Khalid, hadis ke-44. Qal, dari Zaid bin Khalid ia berkata, "Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat min al-lailah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah, di mana tadi malam turun hujan. Ya, semalamnya hujan. Falamman sharaf, ketika Rasulullah telah selesai salat, aqbala 'alan nas, Rasulullah menghadap kepada manusia. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Masuk di waktu pagi ini, dari hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bifadlillah wa rahmatih. Adapun orang yang mengatakan, kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dalam satu riwayat yang lain, wa bi rizqillah, dengan rejeki dari Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amman qala mutirna bin nau kadza wa kadza. Adapun siapa yang berkata kita dihujani akibat adanya bintang ini dan itu. Fadzalika kafirun bi, itu orang yang kafir kepadaku, kata Allah. Mu'minun bil kaukab, dan dia beriman kepada apa? Bintang. Dari hadis ini, Pak, kita ambil faedah yang pertama. Istihbab istiqbalul imam ni annas, disunnahkan imam menghadap kepada manusia setelah sholat. Jadi yang sunnah itu imam setelah selesai sholat, lalu ia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka kemudian si imam menghadap kepada manusia. Itu sunnahnya begitu, tapi itu tidak wajib, sunnah saja. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu termasuk kufur. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu termasuk apa? Kufur. Lihat dalam hadis tersebut, orang yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini dan itu, itu orang kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Kenapa? Karena ia nisbatkan hujan kepada selain Allah. Ya. Dan menisbatkan hujan kepada bintang itu, Pak, apabila dengan keyakinan bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, maka ini kafir besar. Ini syirik besar. Kalau dia berkata kita dihujani karena ada bintang ini, artinya bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian yang ada di bumi, maka ini pun termasuk syirik besar, kata para ulama. Tapi kalau orang berkata kita dihujani, Allah yang memberikan hujan, tapi ya bintang itu sebagai tanda saja. Biasanya kalau ada bintang ini, biasanya sih apa? Mulai musim hujan. Maka seperti ini ya, menjadikan bintang sebagai tanda saja, bahwa bintang tanda, biasanya akan keluar bintang ini, biasanya ada tanda ini musim hujan. Sebagai tanda saja, sama sekali tidak punya keyakinan bahwa bintang itu punya pengaruh, tidak. Tapi kebiasaan, ya, kebiasaan biasanya kalau muncul bintang ini pertanda akan apa? Turun hujan. Maka yang seperti ini tidak termasuk syirik, tapi tidak boleh menisbatkan kepada bintang. Tidak boleh kita katakan kita hujan karena ada bintang, ini tidak boleh. Tapi yang benar, kita dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Seperti itu ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Ya. Namanya kufur nikmat, ya. Dan kufur nikmat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Seperti si Qarun menisbatkan nikmat itu kepada dirinya. Allah Ta'ala berfirman, innama utituhu ala ilmin indi, Aku diberikan kekayaan ini karena ilmu saya, karena kepintaran saya, karena kecerdasan saya. Lihat, si Korun itu menisbatkan nikmatnya kepada dirinya. Iya, gak boleh. Maka kalau misalnya antum berkata begini, wah saya dapat rezeki nih, ya, gara-gara pasar rame, ah hati-hati. Anda sudah menisbatkan rezeki kepada selain Allah. Bilang ini semua karunia Allah, kemudian alhamdulillah pasarnya juga rame. Iya. Kalau Allah kehendaki walaupun pasarnya rame enggak laku, yang tetap aja enggak laku. Maka dari itu hati-hati. Makanya kata para ulama, ada termasuk syirik jenis daripada syirik lafaz, di mana seseorang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya sukses ini akibat dari keuletan saya. Syirik, masuk syirik. Kenapa? Karena ia menisbatkan kepada kemampuan dirinya dan tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati saudaraku sekalian, ini termasuk syirik apa? Ya, bisa syirik besar dan bisa syirik kecil. Ya, tergantung keadaannya. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita turun hujan, dianjurkan mengucapkan itu, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, kalau habis turun hujan, selesai hujannya, ketika turun hujan kita berdoa apa? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Setelah selesai turun hujan, kita mengucapkan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya. Ya. Tips sampai sini, ada yang bertanya? Silakan. Apakah orang yang mengambil pendapat bahwa sholat berjamaah fardu kifayah, ia terkena ancaman kafir kecil? Wish. Ini masalah-masalah khilafiyah ini enggak masuk dalam kafir kecil, Mas. Kalau antum misalnya merojikan pendapat, menurut saya, pendapat saya lebih condong pada pendapat jumhur bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah saja, tidak wajib. Setelah antum pelajari, bukan karena ngikutin hawa nafsu, maka ya tidak termasuk kufur lah. Beda kalau memang antum milihnya berdasarkan hawa nafsu. Ah, saya memang milihnya yang enak aja. Yang enak ya enggak wajib lah. Maka kita katakan apakah itu kufur? Ya tidak. Tapi ini namanya mengikuti hawa nafsu, berdosa, berdosa karena perbuatannya seperti itu. Ya, kita memilih pendapat itu berdasarkan dalil. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Memang ada ikhtilaf para ulama, kata Syekh Utsaimin. Kalau para ulama berbeda pendapat, mana yang dipilih? Kata beliau, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pilih yang paling berat oleh terhadap hawa nafsu. Biasanya itu yang paling jauh dari kebatilan. Pendapat yang kedua, pilih yang paling ringan, karena syariat Islam itu ringan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian apa? Kemudahan. Berarti semakin mudah, semakin sesuai dengan syariat Islam. Sebagian mengatakan tidak, pilih mana yang paling kuat dalilnya, dan ini yang paling rajih. Karena Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jelas. Nah, kalau misalnya antum, kalau setiap perselisihan ulama nyarinya yang paling yang ringan-ringan, wah ini bisa khawatirnya malah meremehkan, Pak. Ya, kewajiban kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Saya udah 2 tahun kenal sunnah, Ustaz. Semenjak kenal sunnah, istri saya kaget, gak bisa terima perubahan saya. Hingga saat ini banyak hal bertentangan dengan saya. Ya memang, pasti itu. Kayak antum gak pernah makan sambel, pas makan sambel kaget. Iya. Gak usah, antumnya jangan kaget juga gitu loh. Istri antum kaget sama antum, antum ikut kaget juga, ya. Kayak ketemu kuntilanak, sama-sama kaget. Ya, tenang aja, biasa. Ya, kamu kenapa kaget ya? Sabut sekarang berjenggot di atas mata kaki. Ini sunnah Rasul loh, mah. Rasulullah SAW tuh dalam hadis disebutkan berjenggot. Masa kamu enggak suka sunnah Rasul? Bawakan hadis-hadisnya ke istri kamu. Ini loh, perkataan ulama ada loh. Salah saya di mana? Ya. Ini sabar, Pak, sabar. Banyak kok ikhwan-ikhwan yang seperti itu. Di awal-awal berat menghadapi istrinya itu. Karena istrinya ternyata belum bisa menerima keadaan apa? Suami. Tapi dengan kesabaran si suami, memperlihatkan akhlak yang baik kepada si suami, si istrinya melihat, memantau, suami saya ini setelah semenjak ngaji kok tambah bagus akhlaknya, tambah sayang sama istrinya. Ya, insyaallah si istri juga akan lama-lama, ya itu juga. Kecuali kalau si istrinya memang sudah benar-benar keras hatinya, Pak. Ya, sama sekali gak mau terima. Ya itu terserah antum. Mau ganti engsel pintu silakan, atau mau tambah pintu lagi juga gak apa-apa. Ustaz, rezeki kan sudah diatur oleh Allah, emang iya. Bagaimana dengan sihir, di mana ada orang yang datang ke dukun terus berniat jahat kepada seseorang supaya tokonya sepi, dan akibat perbuatan itu benar toko seseorang itu sepi. Sekarang saya mau tanya, sihir itu berhasil dengan izin Allah tidak? Kalau Allah tidak izinkan, sihirnya berhasil tidak? Berarti ketika toko antum sepi gara-gara sihir orang, ya udah, antum sedang dikasih ujian sama Allah. Iya. Rezeki sudah, kan bukannya rezeki sudah diatur, emang itu kan sudah diatur sama Allah. Semua dengan izin Allah. Cuma kan kita tetap harus ada usaha. Jangan menyerah. Kita harus lawan sihir itu dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan sihir lagi, bukan dengan datang ke dukun yang lebih hebat, salah. Ya, usahakan, atau jual tokonya, beli toko yang lain. Ya. Bagaimana cara bertobat dari sholat yang telah kita tinggalkan dengan sengaja? Ikhtilaf para ulama, apakah sholat yang sengaja ditinggalkan itu wajib diqadha atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib qadha walaupun sudah bertahun-tahun. Dalilnya yaitu qiyas al-amsal, qiyas yang lebih tinggi. Artinya kalau ada orang yang meninggalkan sholat karena ketiduran atau karena lupa, wajib qadha tidak? Kalau orang yang punya udzur saja wajib qadha, bagaimana orang yang enggak punya udzur tidak wajib qadha? Sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Karena pertama tidak ada dalil yang memerintahkan qadha. Yang kedua, bahwa qiyas dikiaskan kepada orang yang punya udzur itu qiyas yang sangat jauh berbeda. Bagaimana akan disamakan orang yang punya udzur dengan yang tidak punya udzur? Sekarang kalau misalnya ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kemudian dia bisa qadha dan sudah tertutup seperti itu, orang akan menganggap remeh sholat nantinya. Ah gampang, nanti saya qadha, gampang, kapan-kapan. Akhirnya dia tinggalkan secara sengaja. Gak bisa. Saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwasanya sholat yang ditinggalkan karena sengaja, secara sengaja itu pak, dosanya terlalu berat. Bahkan banyak ulama mengatakan kafir, murtad dari agama Islam. Maka tidak ada qadha buat orang seperti itu. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melakukan perbuatan itu lagi. Allahumma ana. Belum masuk Isya kan? Udah belum? Hah? Sudah? Baik. Kalau sudah masuk Isya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.